Mitra bisnis, untuk mengurangi angka kecelakaan, Kereta Api Indonesia berencana memperlambat laju kereta apinya. Bila rencana ini dilaksanakan, maka waktu tempuh rata-rata kereta api akan bertambah sekitar 80 menit. Padahal tanpa memberlakukan penurunan kecepatan, waktu tiba kereta api sudah sering terlambat. Hal ini sungguh bertentangan dengan perkembangan industri kereta api di negara lain, di mana kecepatan kereta api terus mengalami penambahan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pemerhati masalah perkeretaapian, Joko Setiowarno. Mas Joko, apa komentar Anda? Jadi, mengurusi kereta api itu kan PT KAI sebagai operator, ya, kemudian prasarana itu kan pemerintah, ya. Nah, di sini kereta api juga PT KAI sebagai operator, dia tidak mau terlalu berisiko kalau dengan kondisi treknya seperti ini. Berarti dia harus menurunkan kecepatan agar keselamatan lebih diutamakan. Memang kontradiktif kalau dilihat di luar negeri semuanya meningkatkan kecepatan dengan pelayanan lebih baik, sementara di kita menurunkan. Nah, ini disebabkan karena kondisi trek itu buruk karena pemerintah sama ini tidak pernah memberikan namanya dana perawatan untuk trek. Ya, ini yang jadi persoalan kenapa kondisi trek kita makin tahun juga makin memburuk. Artinya pemerintah mulai tahun depan harus menyediakan dana khusus untuk pemeliharaan trek. Itu yang tidak dilakukan selama ini. Jadi langkah KAI ini berpotensi mengurangi keuntungan? Ya, dia dilematis sebagai operator. Kalau dia nanti terjadi kecelakaan, dia disalahkan. Ya, lebih baik begitu ketimbang dia nanti kecelakaannya makin bertambah, nanti dia malah disalahkan ya. Artinya di sini, ya peran pemerintah bagaimana meningkatkan kondisi trek perawatan yang lebih baik. Memang selama ini pemerintah tidak pernah memberikan dana untuk pemeliharaan trek. Pembangunan trek itu malah ditanggung oleh PT Kereta Api. Ini yang sangat aneh di dunia transportasi di Indonesia. Satu-satunya operator transportasi yang menanggung semua biaya itu adalah ya PT Kereta Api. Kalau di jalan raya rusak, tidak pernah PO Bus itu menanggung jalan rusak. Itu mesti dinas PU atau kementerian apa, dirjen bina marga yang memperbaiki. Laut juga sama. Pelabuhan rusak, urusannya Pelindo. Di bandara juga begitu. Bandaranya rusak, itu urusannya adalah dari PT Angkasa Pura dan sebagainya. Nah, ini memang ada proses apa ya marginalisasi terhadap moda kereta api. Apa alasan pemerintah tidak memberikan bantuan biaya pemeliharaan ke kereta api? Alasannya adalah karena ada skema PSO, EMO, dan TAC. Kalau PSO itu Public Service Obligation, itu yang subsidi, ya. Kemudian IMO itu adalah pemeliharaan. Kemudian TAC itu track access charge itu pengguna jasa kereta api dikenakan cas. Nah, selama ini perhitungannya adalah antara biaya yang dikenakan cas terhadap penggunaan jalan rel itu sama dengan biaya pemeliharaan. Ini yang salah. Ya, jadi tidak ada kehitungan pasti. Itu skema PSO, IMO, TAC itu yang harus dirubah segera mungkin. Demikian Joko Setiowarno, saya Kiki Wijaya.